tahniah diucapkan kepada warga Johor Bahru kerana seperti mana di lain-lain tempat memberikan sambutan yang begini hebat, yang menunjukkan bahawasanya kita semua dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi tetamu-tetamunya. Yang di dalam sebuah hadis yang lain disebut sebagai taman-taman syurga. Kita doakan kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita, agar terus dapat menjadi tetamu-tetamu Allah seperti ini. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Iza maratum bira bin jannah fartam." Bila kamu lalu ikut taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah. Qala rajul, berkata seorang laki-laki, "Ma hiya jannah ya Rasulullah?" Apakah itu taman syurga, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hilalul zikri." Yaitulah halaqah zikir. Kata ulama-ulama yang mentafsirkan hadis, yaitu tempat di mana disebut nama Allah, tempat di mana dibacakan ayat-ayat Allah, tempat di mana diajar hukum-hukum Allah. Maka siapa yang berada dalam tempat di mana tempat itu sebagai majlis menyebut nama Allah, ataupun membaca ayat-ayat Allah, ataupun belajar hukum-hukum Allah, yakni berkait dengan majlis agama, maka orang itu sedang berada dalam taman syurga, syurga yang sebelum syurga yang hakiki. Dalam rukun iman yang 6, kita wajib beriman dengan 6 perkara. Di antara 6 perkara ini, beriman dengan hari kiamat. Bila sebut hari kiamat, yang kita lampaknya hari hancur, hari binasa, hari punah rana. Ulama-ulama mengatakan kiamat ni dia bermula bukan dengan pecahnya alam. Kiamat ni bermula dengan kematian. Sebab tu dalam kitab-kitab tentang Yaumul Akhir, kitab-kitab tentang hari akhirat, dia mula jadi bahagia tentang mati, tentang tutup mata mayat, tentang kapan, tentang solat mayat, tentang kubur. Itu bermula kiamat. Kiamat itu bahasa Arab, bahasa Melayu makna berdiri. Dia juga dipanggil hari akhirat kerana dia lah alam yang terakhir. Kita daripada 5 alam, ada yang pertama alam arwah, masa kita duduk dalam sulbi ayah kita, tak ada jasad ni, dalam bentuk arwah, bentuk roh-roh. Kemudian alam rahim, alam kandungan. Kemudian alam syahadah, alam dunia. Kemudian alam barzakh. Kemudian yaumul qiyamah. Kita ni roh dulu, jasad tak ada lagi. Nah, sebab tu kita sambut hari lahir kita, iaitu lahirnya jasad, bukan hari jadi. Tak ada orang boleh sambut hari jadi dia, kerana hari dia lahir ke dunia, mak dia beranak ke dia di hospital tu, tu bukan hari dia jadi, tu hari dia lahir. Dia jadi lama dah. Bila lama dah, Allah yang tahu bila tarikh. Berapa tahun sebelum kita lahir? Ribuan malam, berjuta-juta tahun. Ketika Nabi Adam AS dijadikan oleh Allah, yang asalnya tak tahu. Tanya kita Nabi Adam, asal tak tahu. Asal tak tahu. Allah jadi, Allah buat, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Wahai malaikatku, ini sesungguhnya aku nak mencipta akan makhluk bernama manusia itu sebagai khalifah. Khalifah tu tok nyam kita. Nampak? Khalifah yang pertama. Bukan khalifah Rasulullah. Patut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ni khalifah dengan makna manusia yang akan melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi ialah Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau begitu kita ni anak beranak Nabi itulah. Anak beranak Nabi pun. Kalau dia aku anak beranak Nabi aku. Oh Nabi kau mana? Tak baik cakap gitu. Ya tanya aku Nabi Adam Nabi. Itulah. Siapa sini yang bukan asal daripada Nabi Adam? Dia asal daripada Denzel. Ada? Tak tahu. Daripada Adam alaihissalam, Abdul Bashar, bapak segala manusia. Ulama gelar dia, Nabi gelar dia, Abdul Bashar. Abu makna bapak. Bashar makna manusia. Manusia pertama. Tanya kita. Dah ada orang kata sebelum Nabi Adam ada dah manusia lain. Waktu mengaruh. Nak kata kalau rakyat ini dia terhenti atas nas. Kena ada ayat Quran sebut dengan jelas. Kena ada sebut dalam hadis dengan terang. Baru sok kita kata ada manusia sebelum Adam. Dalam Quran kata manusia pertama siapa? Nabi Adam biar jelas oleh. Kemas lagi yang. Kata longgok. Nabi Adam lah manusia yang pertama. Kita pegang itu. Jadi akidah kita. Kemas ke longgok? Kemas. Kemas lah apa? Tambah orang ini 50 yang longgok pun. Biar kemas. Ini masalah kepercayaan. Ini masalah keimanan. Yang datang. Ajar kita daripada Quran. Jangan longgok. Sebut dengan jelas. Ini ja'ilu fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan tohnya kamu. Masa tu kita ada lagi. Tak ada lagi. Bumi ada lagi. Bumi ni. Bumi yang kita pijak. Ada lagi. Ada tau. Tapi tak panggil Seri Alam. Waktu baru lagi rombong nama Masai. Faham? Masa tu nama bumi. Nama wallahu a'lam tu ada. Tapi bumi ni ada. Siapa duduk? Al-Jan. Buat-buat jin. Buat-buat jin duduk. Dengan dinosaur. Binatang besar. Faham? Itu cerita ni. Lepas tu orang petikan pula. Dia sungguh. Kedok dinosaur ni. Ke pelawak je. Jawabnya tengok. Ada bukti tak? Ada tak bukti? Ada benda. Tulang-tulang dia. Macam-macam. Jenis binatang besar. Oh zaman jutaan tahun dulu tulang orang jumpa. Oh hidup dah jumpa. Jumpa tulang. Ada jumpa di China, jumpa di India, jumpa di Amerika Selatan, jumpa di Afrika, jumpa di benua Eropah. Tulang-tulang binatang. Dan kalau tulang binatang tu ada, bermakna zaman dulu dia hidup lah. Hidup. Ke zaman dulu tu dia memang tulang dah jalan. Batu pakai akar pulau. Bila tulang ada menunjukkan benda tu ada. Jadi tak usah pelik lah. Mudah saja benda tu ada. Maka itulah binatang yang hidup. Sebelum turunnya toknya kita Nabi Adam alaihi salam. Yang masa tu lawan bagi dinosaur. Kenapa? Jin lah. Yang duduk di bumi. Masa tu Johor Bahru ni jin duduk. Tengah jin je lah. Jin tu. Seluar jin lah tak pergi masa tu. Jin tu pun. Duduk dengan dinosaur. Maka berbaloklah jin ni. Walaupun diperintahkan oleh Allah. Supaya duduk baik-baik menjadi khalifah. Untuk melaksanakan perintah Allah. Disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Jin berbunuh-bunuhan. Bunuh sama sendiri. Melakukan maksiat dan dosa. Sebab tu qalu berkata malaikat. Apabila Allah nak buat manusia pertama, atas ja'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa, ditanya. Wahai Allah, adakah kamu akan menjadikan satu lagi makhluk yang akan melakukan kerosakan dan kemungkaran dan berbunuh itu? Kerana sebelum tu telah pun ada di bumi makhluk bernama jin. Nampak? Makhluk bernama jin itu berbunuh-bunuhan yang tidak endah dengan perintah Allah. Sebab tu malaikat bertikai, wahai Allah, adakah kamu nak buat satu lagi jenis makhluk sedangkan jin yang telah ada di bumi berbunuh-bunuhan melakukan kerosakan, menumpah darah? Allah jawabkan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Malaikat tidak ragu tentang Allah. Malaikat tidak pertikai tentang Allah. Malaikat tidak komplain Allah. Malaikat ragu tentang makhluk yang akan dicipta oleh Allah, bukan ragu Allah. Siapa dia yang diragukan oleh malaikat? Anak cucu Nabi Adam. Kita, apa yang diragukan oleh malaikat ni betul sungguh dah terjadi. Betul sungguh bila turun ke dunia berpunuh menumpah darah, menipu, rompok, zalim, curi harta orang. Nah, betul sungguh. Seperti mana yang telah dipertikaikan oleh malaikat bahawa makhluk baru ni rupa-rupanya juga seperti mana jin, bahkan jahat daripada jin lagi. Kata jin ni dia kurang sikit akal banding dengan manusia. Maka itulah cerita ni. Dijadikan Nabi Adam alaihi salam tonyang kita mula-mula, maka Allah letak kita ni segala manusia yang akan lahir sekarang ni semua sekali letak di belakang tulang belakang Nabi Adam alaihi salam. Orang Melayu panggil tulang sulbi. Nampak? Ni tulang belakang. Tiap-tiap tulang belakang orang ni adalah keturunan dia di belakang. Bila air mani dia masuk dalam rahim isteri dia, dalam air mani dia tu ada jutaan, nampak, benih manusia yang lain. Itu cerita. Balik sekarang kalau tengok cermin yang atas belakang tak nampak. Ini sejarah kita. Tapi kita tak belajar sejarah kita. Belajar sejarah JWW. Nampak? JB Tandok Mahatma Gandhi. Siapa sejarah diri-diri pun kita tak tahu. Macam mana kita tu? Lalu tu hak-hak diri-diri dah tahu. Hak-hak tak ada kena-kena dengan kita, ambil tahu sangat. Akhirnya tak tahu pun dia tugas dan fungsi kita dilahirkan Allah ke atas muka bumi. Habis pakat main belaka. Dah berjumpa dah tengah hari main bola, tengah hari main badminton, tengah hari shopping. Orang panggari bertinya habis wuduk semayang, dia berti minta mie rebus. Nampak? Orang baru nak ambil rehat, nak ambil kitab lepas maghrib, nak ngajak-ngajak dengan tok guru, ngajak ulama nak belajar agama, dia ambil troli shopping complex. Orang panggari, orang panggita komak nak semayang itu, dia baru nak bayar. Habis waktu semayang. Pasal apa? Pasal dia tahu benda tujuan. Adakah dia ni ditujukan dijadikan oleh Allah main ataupun menjadi khalifah? Jadi kena ingat, ini jahilu fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu di atas bumi khalifah, bukan main-main. Apa hasibnu anna khalaqnakum ma'abasan. Allah tanya kita, adakah aku cipta kamu untuk main-main? Ingat aku cipta pun wadah-wadah gitu. Dia tanya kita. Dia nak jawab apa? Dah main bola aja juta dah semayak. Tak tahu apa? Bagi yang main bola, okey dah masuk ni. Rugby, badminton, baseball, basikal BC. Nampak? Main-main. Kalau main-main itu sekadar maknanya mengeluarkan peluh dan dia tidak cuai daripada beribadat kepada Allah, itu dikatakan riyadhah. Dia dicinta dan dibenarkan oleh syarak. Kalau dia main sampai tak semayang, sampai muka dia tak mari surah, orang ngajar pun dia tak mari, tak cari makan, tak cari piti dia ada, tak cari agama dia dah apa, maka adakah aku cipta kamu untuk main-main? Tengok. Ha. Abi hanya belakang. Tak bawa 12 tahun. Tak bawa 16 tahun tu baru boleh. Tak 18 tahun ke atas. 21 tahun ke bawah. Veteran. Tak dekat nak masuk lubang kubur dah. Macam-macam popular ni. Division A. 1. Division 3. 8. Nampak? Net. Skor 5. Skor 2. Macam-macam ni. Net. Berapa orang yang tunduk kepada Allah. Tanda dia seorang khalifah. Tak ramai. Ha. Kenapa? Kerana tidak tahu dia akan jadi khalifah. Yang dia tahu hidup, makan, minum, berhibur, bermain dan tidur. Bangun esok, mandi, berok, dikerja, cari makan, boleh pergi shopping, simpan dalam bank, malam, tengok televisi, buat keluar dengan anak bini, makan tepi laut. Macam binatang bermakan. Betul lah. Kau nak jadi benda. Muka lawa. Ha? Eh? Muka comel. Piti banyak. Bodoh macam lu. Nah. Tunggu tak ada Allah dah kita ni. Tak ada lah. Tak ada masjid. Kalau budak-budak HBA maknanya. Daripada dengan nampak tu dia nampak. Dia baca buku. Nah. Dia dengar pelajaran dengan molek. Maka 2 tahun tu adalah masa yang cukup baginya. Untuk lulus cemerlang dalam keputusan HBA. Tapi kalau malam nak periksa barulah dicari buku. Ditanya mak ni buku kita ke mana? Esok baru nak start periksa. Dengan tapak dah masuk 2 hari dia masuk kelas. Faham tak? Dengan tanima masuk sehari. Buku nak cari, malam nak periksa. Adakah dia akan dapat 15 A? Dapat tak? 15 E. Kalau ada E, kalau ada W, 15 W. Nampak? Maka begitu cukuplah dengan kita. Iza ja'ah harikum la yastaqdim la sa'ah wa la yastaqdim. Bila datang tempoh kematian seorang kamu, maka satu saat tak boleh cepat. Satu saat tak boleh nampak. Nah, numpakan kereta Ferrari 8.9 juta harga sebuah. Malaikat muka nakir tetap tanya mu. Marah bukan. Tak boleh jawab. Bahan dengan paling atau palu. Nampak sekelam 70 harta dalam tanah. Sebut dalam hati, pecah berderai otak. Kemudian disambung balik otak kita. Dan ditanya balik, waman Nabi juga. Tak boleh jawab. Dikatok lagi oleh tukul si milik malaikat muka nanti. Yang tukul itu kalau letak atas bukit, hancur bukit. Allah Rabbi. Tapi orang tadi takut lah. Orang tadi dah takut lah. Ha? Ramai ada takut. Ha. Dah takut dia. Takut hatu. Jalur kubur dah berani lalu. Betul lah. Kubur baru pukul 6 tengah otak. Dah berani lalu dah. Pukul 12 malam. Tubik tahit. Dah lalu. Faham? Baru takut hatu. Takut makhluk. Pasal? Dah takut Tuhan. Betul lah. Siapa yang takut makhluk, dia tak takut Tuhan. Siapa takut Tuhan, tak takut makhluk. Nak tahu takut kedok Tuhan, malam ni pukul 1 malam, lalu kau tak kubur. Seorang diri, buat ni apa? Boleh? Boleh. Memang ramai ni, boleh. Dia dah pakaran, dia berhenti motor, lari laju. Tengok batu nesan, 2-3 uti, semua lagu. Padahal benda ada tak kubur. Ada benda. Ha? Ada tu. Apabila diturunkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi, maka Allah ni Rabb, Rabbil alamin, yang bijak mentakbir Adam, dihalau hantu pelesih jin ke laut dan gunung ganang. Ha? Dan dimatikan binatang-binatang besar secara berperingkat-berperingkat. Baru dia tengok drama dinosaur telah lupus dengan sebab turun manusia ke bumi. Ha, itu cerita banyak sangat dalam Quran. Sebut lelek-lelek. Cuma tak kapurnya. Ne? Ha, supaya kita nampak yang tersirat daripada yang tersurat. Tapi kita tak nampak juga. Kata kita generasi yang jelek duit dan buta agama. Betul tak? Kalau bak duit, cerah mata. Kalau bak ngaji Quran, Allah. Tak jang dua jam ngatu mata. Macam masuk bangun payuh lah mata. Tak ada kau nak remis ngatu. Kalau ngaji Quran. Kalau orang ngajar, lama sikitnya. Lamanya baju. ada bilang duit, tak diam. Kita sembang, tidur, tengok bilang duit. Baru boleh duit saka barang 474,000. Kita bilang lah tu. Kan dia tak tidur tak bikin. Dah, juga mata. Juga mata. Takut aku mana ada tu. Biar tak kubur. Yang ada disebut dalam hadis-hadis. Bahawasanya bermain di kubur-kuburan itu roh yang tidak dibuka pintu langit. Tu cerita dia. La tufattahu lahum abwaabus samaa, tidak dibuka bagi mereka itu akan pintu-pintu langit. Siapa mereka itu? Roh-roh orang kafir dan roh orang munafik yang tidak diterima oleh Allah naik ke langit. Karena roh orang beriman dinaikkan ke langit setelah dicabut daripada badan. Dua hadis sebut dengan jelas. Hadis yang pertama mengatakan roh orang beriman akan dinaikkan di dalam syurga, duduk di dalam kubur berwarna hijau. Dan roh orang-orang beriman juga duduk di dalam semolok burung yang terbang di dalam syurga. Nampak? Dan roh orang kafir, roh orang munafik, la tufattahu lahum abwaabus samaa, tidak dibuka pintu langit bagi mereka itu. Tak buka dalam ayat ni bagi roh ke bagi jasad? Bagi roh, jasad bila orang kafir naik ke langitnya. Tak ada orang boleh naik ke langit melainkan dengan izin Allah. Dah mustahil kita naik sampai atas syurga langit tujuh. Mustahil lah. Dah. Tapi boleh berlaku lah sekarang ni. Tak ada melainkan dengan izin Allah. Dah pernah berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama naik daripada bumi naik ke atas langit, roh dan jasad. Bila naik sampai langit yang pertama, Jibril bersama dengan Nabi beri salam, assalamualaikum. Jawabnya malaikat yang jaga langit, waalaikumsalam. Man anta? Siapa kamu? Tanya malaikat yang jaga langit. Tuh, tak tengok cerita Isra Mikraj? Kan dia tanya siapa mu? Mu nak naik ni siapa mu? Nampak? Jawab Jibril, ana Jibril. Aku Jibril, menghulu segala malaikat. Tanya balik yang jaga langit, waman ma'aka? Siapa denganmu itu? Rojok pada Nabi Muhammad SAW. Jawab Jibril, huwa Muhammad, ini Muhammad. Aku silah huwa, adakah dia telah diperintah naik ke langit? Jawab Jibril, ya, na'am. Baru dibuka pintu langit. Roh dan jasad naik, tutup walaupun Rasulullah tak boleh naik. Dengan izin, baru dibuka pintu langit. Maka bila kita mati, kita juga mi'raj ke langit, iaitu roh kita. Jasad ke tanah perkuburan Islam? Itu jasad. Roh naik ke langit. Jadi janganlah kita menjadi roh yang tidak dibuka pintu langit. Roh orang kafir, tak kira Kristian, Santa Claus, tak kira. Bila kafir, roh tidak naik ke langit. Main di mana? Berada di bumi. Waktu kadang-kadang kita pergi di kuburan-kuburan, kita dengar suara orang menangis, bunyi macam suara orang, suara roh yang merata. Bukan tu dosa takut kan? Faham tak? Hatu persih, odok, jatuh, Pontianak, hatu kalimah, hatu kopek. Ada tapi tak ramah tu. Yang ramah di laut, yang ramah di bukit-bukit. Nabi pesan kalau kita pergi ke laut, kalau kita masuk dalam hutan-hutan tempat, baca Allahumma inni a'udzu bikalimati lahi tammati min syarri ma qada wa min syarri syayatin wa ayyahdurun aw kama qala. Aku minta lindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sangat sempurna daripada segala kejahatan makhlukmu yang jahat-jahat di dalam hutan dan laut ini, dan daripada kejahatan jin dan syaitan dan hantu bersih, dan supaya mereka tidak datang kepada aku. Tengok dalam kitab Al-Jarrah Al-Qarnawi, kitab Futuhah, ada menerangkan apakah maksud makhluk-makhluk jahat di dalam hutan tersebut. Tapi kita tak tahu. Tak tahu budak saya. Mu tak ngaji kitab Al-Qur'an, mu baca kitab Al-Qur'an Melayu. Mana ada gambar dalam tu? Mu duk tengok drama di mana orang tidak cerita tentang. Baca kita ni jari tentang akhirat. Kita ada tentang dunia. Itulah. Nanti kabur baru tahu. Muncul ni. Kita dipilih oleh Allah. Setiap malam ada diri di masjid. Nah, ada di surah. Nah, kalau Allah tak pilih kita malam ni, ada apa-apa, duduk di rumah. Duduk tengok je. Mani terang. Ha. Letak binti boleh binti. Letak binti boleh binti. Api mainan al-Yahud wal Nasara supaya duit menjadi matlamat dan nyawa umat manusia. Dan banyaklah sekarang orang yang bernyawa dengan nyawa duit. Tu duit, duit jadi nyawa ke ni? Tengok kita kalau tak ada duit macam mana? Ada singgit nak kocek. Dah kocek dah, jalan pun duduk macam tasawuf. Duduk. RM1 dalam kocek. Tapi kalau boleh ambil gaji, RM8,000 dalam kocek, segar lah. Berasa? Gagah lah. Ha, tu lah. Duit menjadi nyawa. Nah. Di mana ni? Kubur. Satu kubur, satu orang. Tak usah takut. Teh lalu. Yang aku takut hanya kepada Allah. Allah kata, wa iyyaka farhamun. Maka hanya kepada aku yang patut kamu takut. Nah. Ha. Dah kata satu hari, nak buat apa ni? Nah. Hantu ni boleh beri mudarat tak kat kita? Boleh tak? Tak boleh. Ustaz tu budak cakap nak mengajar apa buih dah mulut-mulut. Hantu pelestik aku tak boleh beri mudarat. Faham tak? Tak boleh. Dah tak boleh mudarat apa kita takut juga? Sebab kita latih. Daripada kecil sampai sekarang supaya takut kepada makhluk. Bila kita latih, takut semua. Duk cahaya sangat. Kalau tu lalik lalu, kau tu ada lalu. Lalu kau sekali. Habis kuat ni lalu. Dia tak diam dia. Kita tak harap takut lah. Satu kata tak takut senang. Tak ada, tak takut. Mereka panggil tu pun aku dah lagi lagi. Kata lagi tu. Baru dia lagi. Faham tak? Ha. Kita tu lalik lalik. Kita berlatih supaya takut kepada pembohongan. Atu orang dalam satu sungguh. Tapi atu orang bohong mana? Atu pelawak. Dalam TV. Dalam video. Atu sungguh kan tu pelawak. Tu berlaku cerita atu. Cerita serang. Cerita hakita pelesik. Masih berlaku cerita atu tu. Pengaruh ambil atu sungguh ke dalam hutan tu. Berlaku orang pakai topeng. Pakai tak? Bakar topeng. Bila bakar topeng, betul ke pelawak? Pelawak. Nampak? Bila pelawak, dah mu takut juga orang yang pelawak, mu cintik ke pada? Bah? Bodek. Bodek. Situ. Mari ngaji malam ni, balik lagi, bubur. Satu aku dapat macam mana ni? Aku bodoh. Takut kan? Bukan tu sungguh orang pakar topeng. Hollywood ke cerita tu Bollywood ke cerita tu Thailand ke cerita tu Indonesia ke Jepun ke cerita Cina ke semua tu orang pakai topeng make up pengarah kata action kita nak tengok bila oh takut apa nak pergi kecil tengah takut tu lah ada kita apa ada kita pergi beli CD ni meriah balik takut ke bodoh. Apa benda punya bodoh ni. Kalau hiburan lain dia beli cerita hatu nak tengok hiburan. Oh, hatu-hatu lah. Hatu lain dia terhibur. Ha? Sebab apa dia tahu dah hatu tu bukan hatu. Ni dok dia beli. Benda tu lah kenal. Ada tulis belakang. Siapa jadi hatu? Nampak? Ha. Tang Sing Lok. Hatu-hatu. Nampak pelakon orang jadi hatu. Takut juga. Ya, kengak budak-budak kek bodoh, aja bodoh ada budak. Nah, itulah hakikat kita. Bila kita bodoh gitu, adakah kita boleh jadi khalifah yang sempurna di muka bumi? Tak boleh. Adakah kita boleh pertahankan agama Islam kita? Tak boleh. Di masa kita bodoh. Waktu orang bodoh, orang nak ambil masuk universiti. Betul tak? Ha. Orang bodoh, orang nak ambil masuk kerja jabat. Pengurus jabat kata kita perlukan degree dalam jawatan ini. Ha. Awak apa? Saya dia tua je. Saya bilang-bilang dah pandai. 8 campur 8, 13. Ha. Gawat jabat pun tak ada apa. Saya ambil juga. Mana jabat tu? Nak mampu tu. Ha. Ini lah. Kalau pada ini rupanya kita. Pasal kita latih. Maka daripada kecil sampai besar tu tengok cerita tu takut. Kalau mu suka tak apa, takut tengok cerita tu. Nah, tengok nak cekik tu, cekik. Tapi tapi lakukan dalam lakonan. Ngarok kata, "Kak, parok kak, berhenti berlaku. Minai, minai, minai. Aku minai." Itulah. Takkan tak minum air, hak jadi atu dah ke? Dan nampak-nampak dah tengah tipu dah, kita takut juga. Itulah. Maka tak dapat tidak kita putuskan pada hari ini. Maka kita adalah orang-orang yang kodoh. Nampak itu saja yang boleh. Lawak dah pakai baju laju dengan pakai jubah. Rupa-rupanya orang kodoh. Dah tak apa lah. Tahu hakikat diri baru senang kita nak reki. Ni dia berasa cerita. Dia berasa pandang. Nah? Takut maklum. Kata waktu sungguh tak ada hal lagi. Kita jalan dari atas, kita dengar suara tu. Nah, baca doa, baca zikir. A'udzubillahi minasyaitan. Atau a'udzubillahi istamina ali minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui daripada kejahatan syaitan yang kerja. Kata berpuluh-puluh hari Nabi Musa kali jumpa makhluk yang dah boleh. Kata gitu. Kali lagi pula atu duduk tempat nampak. Tupik pada gitu. Mata merah, telinga besar talang, lidah jelas sampai ke tanah. Tak ada bimbang. Al-amka bilam natillah. Nabi kata, kul zalata. Tiga kali kata gitu. Nah, atu mahu cepat. Al-amka bilam natillah. Aku dah takut. Atu buhu lagi. Dah ingat atu. Kalau jumpa atu. Ingat tak? Okay. Nak ingat balik awalan ni al-husna al-amka bila nilah boleh ingat tak awalan tu aku jumpa nak cari cici tengok balik nampak tu masalah kita biar dah jadi kaum bergerak nampak siapa kat ni tahu siapa kat ni tahu hak ni baca benda hak ni baca benda ni keluar jahat dah tahu baca benda gambar mana anak 8 orang dia saya cik tak ni balik kan tanya ayah ayah keluar jahat baca benda. Alhamdulillah, ya Allah Akbar kabira. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bodoh. Anak-anak tak ada, waktu kita benda remeh-remeh je. Waktu yang terbilang, yang gemilang, ialah umat Islam di masa lalu. Nampak? Hebat mereka. Sehingga buku-buku hasil-hasil karya mereka nak dibawa ke Jerman, ke Amerika, ke Perancis, ke Itali, ke Spanyol, ke England untuk diterjemahkan. Buku Abu Sina, buku Ibn Sina, nah, buku maknanya pengarah-pengarah dan maknanya ahli-ahli sains, pengkaji-pengkaji Islam, wakti kejenuti seluruh dunia. Kerana ilmu yang begitu hebat. Nah, kita nak baca doa aku dah ingat nak jadi pengkaji, nak jadi pencipta, nak jadi mana pakar-pakar. Nah, yang akan balik mengembalikan kebilangan Islam. Nah, di masa lalu dagak kita dagak cetong lalu lemahnya kita. Nah, apa? Sebab kita memang kita hebat dalam bab kehidupan dunia. Jadang kita hebat, laku rumah kita hebat, alat rumah kita canggih, kita ada flyover, ada flyway, ada macam-macam, ada lift, ada canggih internet dan sebagainya. Senangnya hidup, maka dunia kita adalah hebat dalam masa yang sama. Agama kita tercorok sekali. Nah, sehingga kita yang berumur 60-70 tahun tak mampu untuk menterjemahkan Rabbil Fili Warhamni Wajburni Wahdini Wa'abini Afa'ani dalam bahasa Melayu. Dan kan dia semayang 60 tahun dah. Itu kelemahan kita. Itulah orang dulu. Budak kecil saja, umur 11 tahun boleh tafsir Quran. Dia ingat tafsiran para ulama. Umur 16 tahun hafal Sahih Tirmizi. Umur 9 tahun hafal Quran macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita 69 tahun doa keluar jambang pun tak sedih. Nah, benda nak jadi kita ni. Nah, makan sedap, tidur sedap, minum sedap, bini jomel. Tapi agama bodoh. Ini masalah. Baiki balik. Tak usah takut kepada makhluk, takut kepada Allah. Kerana kita ada keturunan khalifah yang pertama Abu Bashar. Bukan aku sebarangan makhluk. Tak nyang aku Nabi Adam alaihissalam. Aku hebat, aku akan teruskan kecemerlangan para nabi yang menyuburkan asal keturunan ini. Dia hebat dia. Nah, dalam bak dunia carilah dunia, tak ada masalah. Waktu Tuhan tak ada orang ni jadi posmen, orang ni jadi guru besar, orang ni jadi kontraktor, orang ni jadi doktor, orang ni jadi tu bomo, orang ni jadi cikgu. Nah, Tuhan cari kehidupan. Dia tak macam Natan. Natan dia tak ada jawatan. Mereka setengah-setengahnya saja. Kalau Natan kan, keluar cari makan. Baga. Tak ada urut jadi cikgu. Urut jadi cikgu kebun. Tak ada. Kalau sebut urut kan seluruh dunia, keluar cari makan saja. Atas nama jawatan tak ada. Kita bermacam-macam jawatan. Tapi matlamat ni sama. Untuk mendapatkan duit. Dengan duit itu mudah kehidupan kita dalam dunia. Dan lebihan daripada duit itu, kita infak fi sabilillah. Kerana kita adalah khalifah yang hidup berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itulah kita, maka kita tak lari dah daripada menjadi hamba Allah. Nah, saja. Bukan agama ni benda bayar. Bangun pagi, subuh, 2 rakaat. Bukan 800 rakaat. Kalau subuh 800 rakaat, subuh benar lah kita. Pukul 12, tak pergi main subuh. Nah, kita akan takbir semayang isyak lagi. Akat tangan saja. Kalau nak Allah kata, mutak suar, kalau akat tangan saja. Kena letak seming 25 kilo di tangan. Baru sah takbir rakaat haram. Dah teruk kita. Nah, tiba-tiba pasang Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca rakaat, baca sujud, baca bangun, baca Fatihah, rakaat, sujud, 4 kali salam. Ada 6 minit, 7 minit. Dah semayang juga, berdegu-degang. Duduk kat lawn, duduk kat patah lidur, duduk dalam karaoke, duduk kat cyber cafe, duduk shopping complex, dah semayang. Nampak? Kita tengok umur. Uduknya anjing ni, muka gitu, bulldog, ya, bulldog. Anjing bulldog, comel ke uduk? Uduk lah pada pandangan kita. Ni sebab ciptaan Allah, comel. Ha? Pandangan kita tengok uduk. Tapi anjing masuk neraka. Tanda masuk neraka. Datuk Najib. Najib ke depan dunia. Ujian Allah ke atas kita. Adakah kita akan mentaati perintah Allah? Dan anjing masuk neraka dah? Tak masuk. Si uduk-uduk anjing tak masuk neraka. Oh, ujung lagi sindir. Nampak? Lagi jeng muka dia. Nampak? Tak ada pun babi masuk dengan ke. Oh, paling bodoh kambing. Lembu. Tak ada masuk dengan ke. Di akhirat ke dia ramah lembu dengan kambing. Beratul tak masuk dengan ke. Malaikat kata, apa lembu ramah kan masuk dengan ke? Lembu kata itu sinar. Dah monyik, mana monyik nak masuk dengan keramang kan? Itu bikin hina main uji. Yang masuk neraka Allah, kita hak paling comel. Hak berakal. Hak bijak. Hak lawa. Hak handsome. Hak cun. Hak ni hak masuk. Hak uduh-uduh dengan awak. Dah masuk dengan tu. Adalah. Tengok tu. Nampak? Lebih lawa ke lebih tu? Hak lawa masuk dengan tu. Hak bijak masuk dengan tu. Hak samik masuk dengan tu. Hak uduk macam bewak tak masuk dengan tu. Hak musuh macam lembu tak masuk dengan tu. Hak tongong, hak kereta tak kaji empat kambing tak masuk dengan tu. Hak masuk dengan tu. Hak nikmatnya sangat lebih. Hak suara sedap. Hak pandai bertutur kata. Hak boleh mereka macam-macam alat masuk neraka Allah. Pada apa masuk? Datang pada Allah, datang pada Rasul. Rubuh dulu yang kedua, malam ini jangan takut kepada makhluk. Faham? Bukan jangan takut pada makhluk duduk tengah jalan. Tengok lari mari duduk tengah jalan. Warna duduk tengah jalan. Ustaz kata jangan takut. Tu bodoh. Bukan itu dalam kita nak melaksanakan agama. Dosa takut kepada manusia. Kerana kita mati balik kepada Allah. Bukan balik ke manusia. Yang kita takut dengan korang. Tuan cakap kita balik ke diri. Jauh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku milik Allah dan aku akan balik kepada Allah. Ilaihi itu ilallah. Bukan ilallah. Bukan balik kepada majikan. Bukan balik berjumpa dengan ketua-ketua. Tak. Aku akan berhadap Allah SWT. di padang mahsyar dalam mahkamah yang paling besar. Allah menjadi hakim, tangan dan kaki menjadi saksi segala apa yang kita buat. Nah, buka minda masing-masing. Lakukan tu. Tak ada benda. Faham? Yang tak takut Allah, manusia, binatang takut Allah. Binatang takut Allah. Ha? Buka dalam kitab Mu'jam Tabarani, hadis berkenaan menyebut takbir, nampak, pada telinga binatang yang mengamuk. Binatang kalau mengamuk, takbir kat telinga dia. Ha? Dia akan reda. Pasal dia binatang ni takut Allah. Jadi yang mengamuk, pasal dia benci dengan manusia. Dia mengamuk. Nak semelih lembu, jangan semelih depan kawan dia. Nabi besar, jangan semelih depan lembu. Ha? Semelih jangan pergi kawan dia nampak. Nak asuh kisah, asuh golok, jangan asuh depan lembu. Lama, 1400 tahun Nabi besar. Nah, kita buat tak? Kenapa kita tak pergi? Pasal kita bodoh pada lembu dan kena semelih. Pasal kita tak mengaji hadis. Pasal kita tak belajar agama. Nah, Nabi kata jangan. Kita melek depan bu. Asal pisah depan bu. Ambil batu kering-kering. Ha, mulia asal lagi. Amu asal. Lagi kata pula lembu. Nabi kata jangan buat depan lembu. Takut dia mengamuk kadang-kadang. Nah, tu kadang-kadang mengamuk. Bila mengamuk, pergi kat telinga dia. Allahu Akbar. Kata. Allahu Akbar. Nampak? Ha. Atau bismillah Rabbul Arshil Azim, dengan namamu ya Allah Tuhan yang memilih Arab yang sangat besar. Kata di telinga lembu yang mengamuk naik minyak, lembu akan duduk diam-diam. Kenapa? Kerana tidak ada suatu binatang pun yang tidak takut pada Allah. Yang tak takut Allah hayawanun nasikun, binatang yang boleh bercakap. Apa dia? Manusia. Ha, kalau kita ngaji ilmu balak, nampak? Manusia ilmu mati. Manusia ni hayawanun nasik. Betul tak? Binatang yang boleh berkata-kata. Ha. Jadi kita lancarkan tabung derma untuk membeli peralatan majlis-majlis besar di surau ini. Seperti barang-barang berikut. Nak beli projektor 1 unit. Nah, ha. 1,000-2,000 juga tu. Dua buah TV untuk dipasang di belakang. Dan kalau berpaki, duitnya akan digunakan untuk kemudahan tiang lampu. Nah, ha, jadi tong yang ada tu, kalau boleh berjalan, boleh berjalan tong. Nampak? Nah, ha, pakat-pakat macam semua untuk surau Al-Husna. Nak beli satu projektor. Kalau orang kaya, projektor ni seorang dia, RM2,500 je. Satu projektor. Dah. Ha. Kalau kita orang kaya ni, maknanya kita keluar seorang RM5. 10 orang berapa? Eh? 5? 50 100 orang dah 500 dah malam ni ada 1000 orang. Nah, susah lagi masalah. Eh? Haa, ada tu top. Haa, letak kat bawah tu lagi. Jangan tengok saja tong lagi bagi eh? Haa, tengok oh lawa tong sini. Lepas tu buat laju. Kali kira saya tengok tu eh? Kalau kita jumpa binatang-binatang buah, sebut nama Allah. Faham? Tak usah sebut nama makhluk, binatang tak takut. Kita masuk dalam hutan, kita nak buat apa, satu-satu tujuan ke apa ke, jumpa rimah, tiger. Faham? Jumpa singa ke, kau pandai lah. Ini binatang buah, bukan benda. Cek, jumpa. Jumpa cacing, tak payah kata lah tu. Faham tak? Jumpa semua kata, tak payah kata lah. Benda yang boleh mubarak kepada kita. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, rimah akan bagi. Dia tak pergi kita. Faham? Kita sebut nama pemimpin dunia, jumpa rimah. Kita jalan-jalan tak tengok rimah. Tak ada lagi dah. Kita berkata, Barack Obama. Rimah takut tak? Takut tak? Nampak? Sebut nama Perdana Menteri Britain. Lima lagi yuk. hanya takut kepada Allah. Faham? Ha, tu kata. Ha? Ya tak takut Allah dan ya hayawanun nasikum, manusia iaitu yang tak takut kepada Allah. Dan dia tak takut, ramai mana dah semayang, ramai mana minum arak, ramai mana duduk judi, duduk main nombor ekor. Nah, minum macam-macam jenis arak dengan bir, dengan liquor, dengan VSOP, dengan wine, dengan champagne, dengan botol cekik, botol parmegi, botol bulat, botol tatak tundung, mau dalam supik lah dia, dalam tank, mau jenis tau. Kenapa? Handeke, macam-macam petek. Nah, padahal bergamulah tu orang tidak tutup aurat ramai manis. Padahal Nabi cerita dalam Isra' Mi'raj, perempuan yang mendedahkan rambutnya akan dibakar rambutnya dalam api neraka. Perempuan yang bertelanjang di luar rumah pakai baju peloh itu peloh ini akan dibakar dengan api neraka. Kulitnya sekadar manis didedahkan. Tidak. Tidak takut. Oh. Nah. Maka kita ini asalnya roh, kemudian Allah jadikan jasad. Bila mani masuk dalam rahim ibu, ditakdirkan kita hidup, menjadilah janin. 4 bulan dalam perut, ditiupkan roh. Sampai masa yang tertentu, baru kita lahir. Maka kita sambut hari lahir kita. 28 hari bulan 11 tahun 89 contohnya. Tapi hari jadi kita, Allah saja yang tahu. Kerana kejadian kita asal bukan jasad, tapi roh dahulu. Bila? Tak ada tulis dalam mana-mana kita. Nah, ne? Awal beribu-ribu tahun sebelum daripada kita ada lagi. Itulah hakikat kejadian diri kita. Ini benda. Ada kau salah. Bila kita dilahirkan ke dunia, sebagaimana kita berjanji di alam arwah itu, kita akan taat pada perintah Allah. Maka adakah kita taat sekarang? Kalau kita taat sekarang, alhamdulillah. Maksud 24 jam hidup kita, biar ada 1 minit, 1 hari. Muhasabah. Kita hitung balik. Kita matematikkan balik. Tak? Kalau kita ulama kata duduk dalam keadaan menunaikan ketaatan, alhamdulillah. Sebab kita tengok sekarang ni, kita duduk ni dalam hilakul zikri, riyadul jannah, Nabi kata taman syurga. Mana duduk dalam rahmat Allah. Suka tak? Suka. Tapi apa keadaan kawan-kawan kita di luar sana? Ha? Anak-anak kita, orang tak kenal surat, tak kenal masjid, tak suka majlis ilmu, yang tidak ada ilmu agama dalam hati dia, kita dah siang ni. Nampak? Kita nak tolong dia akhirat kaki. Kita nak belajar dulu sungguh-sungguh. Pada masa kaki kita tolong dia. Lek. Masih sekarang kita tolong dia. Nah. Mana? Bazilu anni walau ayat. Tolong sampaikan Nabi kata daripada aku walaupun 1 ayat. Beri pesanan. Nampak? Kalau tidak, mati macam matinya. Nampak? Ia disebut di dalam hadis-hadis. Mati dalam keadaan mujrimah, berdosa kepada Allah. Allah Rabbi. Ada yang mati dalam keadaan tak tahu ilmu tauhid. Ha. Rumah jangan main lah, 3 juta suti rumah. Nah, bukan kata banglo-banglo jaya villa. Rumah ada payung. Rumah orang kaya ni kalau ada payung, kita tak nampak-nampak harga batu payung. Mana kaya rumah tu? Sebab apa kaya? Bila ada payung, kolam renang ada. Swimming pool. Betul tak? Nah. Mana ada swimming pool? Swimming pool bukan 8,000. Sebab main ratus-ratus ribu swimming pool. Harga sedih. Nah. Bermakna dia orang kaya. Takkan dia ada orang kaya. Dia buat swimming pool saja. Rumah tak ada. Itu tepi swimming pool. Tak ada. Mesti rumah ada. Rumah semua ada. Kalau rumah ada swimming pool, takkan pakar perotong wajah. Nah, wafak kata 2 juta rumah ada 1,000. Bukan macam kita, rumah kalau ada payung, dapat cetak. Bapa, tanda kita jual pasal malam. Bukan ada 1,000, rumah ada payung. Nah, walaupun 3 juta, bini jomel, harta berpuluh-puluh juta dalam bank. Nah, boleh tolong dia mati? Tak boleh tolong. Akhillah ubni Adam salah. 3 golongan berkawan dengan manusia. Yang pertama maluhu hartanya. Yang kedua ahluhu anak bini dia. Yang ketiga amaluhu iaitu amadani. Wa amma maka adapun maluhu hartanya yang tabuhu ila khabti ruhi. Bersama dengan kita sampai keluar roh saja. Bila kita mati, harta mengucapkan goodbye. Alah, waktu bila kita mati, gerah tanah kena tukar nama orang itu. Dekat tu saja bersahabat. Kalau kita mati, kereta harga 8 juta, beri JBJ, tukar nama orang itu pula. JBJ tak terima nak buat nama mayat. Tak percaya pergi kat bus pakong, kata nak tukar nama. Dia kata mana IC pun semua, mana tuan nak tukar nama, kena sayang. Eh, dah nama hak tuan hak kita nak tukar nama ni, mati dah. Nak buat nama dia. Eh, mana boleh buat nama korang mati? Ha, tu tanda ni. Ah, ada apa-apa ni, Tan Seri, Datuk Seri, ke Raja, ke apa, ke seluruh dunia. Apa dia ada ni? Batu Mesyak. Kalau Kristian, salib gitu. Kalau Melayu, dua batang gitu. Kalau Cina, buat cermin gitu, hubung gambar bubur dua ekor. Faham? Itu satu harta dia. Nah, hak tinggal, hak orang lain. Hak tu lah. Dan mana hak nak belajar dalam dalam kubur? Hak mana belajar di alam akhirat? Nah, amalan. Fa'amma amaluhu, adapun amalannya, yashabuhu bersamanya. Hatta yub'asa yawman kiamat awkama qala. Sampai dia dibangkitkan semula di padang mahsyar. Itu amalan. Nah, pasal tak sentih lah kalau kita tak kaya. Tak sentih lah kalau kita tak jadi kabrah. Tak sentih lah kalau tak diduduk rumah batu. Tapi bersedih berduka cita lah. Kalau kita tak ada amal. Faham tak? Tak ada pahala. Berat nanam lagi. Nah. Ha. Tak ada orang boleh tolong. Atarunya, bini kita boleh tolong kita. Nah. Ha, kita sakit di telung telefon, ambulans mari demam. Ha, ha. Kalau kita tak ada duit dia bagi pinjam. Nah, akhirat ada. Ya ayya firru mar'u min akhi. Pada hari itu seorang saudara lari daripada saudaranya sendiri. Nah, habis cerita ya. Dan bini kita kata sayang abang sampai ke akhir hayat. Hei, oh, tu cengke. Oh tu pantung. Bukan sungguh. Nah, habis gua dia menangis masa kita mati je. Abang, abang tak jauh-jauh. Dua hari je. Nah, dah boleh habis tadi tu dua hari. Dia pun, boleh lihat tu my message ni tu kawan di mayat kita. Nah. Nah, ha, jadi kita bersendirian di alam barzakh. Kalau tamu sunyi, nama maka ambillah teman biar lama dalam kubur. Teman mana? Teman Facebook. Ya. Teman pena. Ya. Baca Quran, sedekah, bangun malam semayang. Itu teman kita ni. Kita tak akan rasa sunyi dalam kubur. Nah, ha. Islam adalah satu agama yang begitu mudah, yang cukup relevan dan sesuai dengan kita. Kalau kita kaji apa yang Allah benar, kita cari daripada dunia, daripada apa yang Tuhan wajibkan bagi kita, wah, ringan sangat Tuhan wajibkan. Nah, 5 waktu semayang, 5 kali 5 baru 25 minit. Siapa wirid bebek kurang, habislah setengah jam sehari. Habislah satu jam sehari. Kerja 8 jam bawah. Jam dia pagi 2 jam. Kerja Singapura berapa turun? Pukul 4 pagi 3 pagi turun. Nak masuk pukul 9. Nah, berat kat dunia, berat akhirat. Beratlah dunia, akhirat sikit sangat je. Nah, kita mari dengar ni malam-malam orang najak daripada maghrib sampai syak 1 jam je. Sudah memadai kafarah 8 jam, 10 jam. Kita cari harta benda ni. Nah, dah kalau jenis tak marilah seorang duduk tepi jalan, duduk jual, duduk kedai. Cik Mak jadi mari kuliah. Tak rajin pun Cik Mak mari kuliah. Oh, tak boleh lah saya pasal kita kena jaga kedai. Oh, jaga kedai tak jangan lah. Siapa kemampu lah mau jaga kedai tu lagi? Tolak. Ada. Lapang mati jaga kedai. Dah benda tu boleh tolong tak kita lagi? Tak boleh tolong. Dia jahil pun syarak. Orang ajar bab hadis, kita tak reti hadis, pasal kita dah lari. Orang ajar halal haram, pun tak reti halal haram, pasal mu sibuk jaga kita. Orang ajar sah pantas semayang, akidah, Quran, nah, tak reti juga. Maka buta kayu lamu dalam keadaan jadi topik kita. Dah berapa untung? Berapa ribu sehari untung cik Maik? Haa, boleh 400 untung. Nah, yang 4 bilion. 400 sehari untung. Jadi tokek dia. Kenapa? Tapi jahil macam lembu, macam bayok, macam kucing tak kerti ke benda. Tapi lembu tak kena soal kubur. Cik Maik kena soal kubur. Nah, nak jawab aku ada? Mukalah kita kau kuana jahil hukum akidah. Haa, kita tak ada lagi belajar dan kena. Jawab kita dengan aku pun. Nanti manusia, bila dia beri dunia, lupa kepada yang beri. Sedangkan yang beri kita hidup, Allah Ta'ala. Faham? Kenapa kita lupa? Yang beri perkara yang paling besar, iaitu nyawa kita. Nah, kita duduk berhormat kepada yang beri kita. 30 riyal sehari, 50 riyal sehari. Kita dorai orang yang beri kita 1000 sebulan, 800 sebulan. Allah beri kita nyawa. Rasa mana Tuhan ambil lagi nyawa tu? Rasa sejuk, tanah dalam kubur. Kita nak mati yang lain. Siapa nak angkat tangan? Lalu Allah maqawil umri fi ibadati. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan, bila Tuhan yang beri nyawa, nyawa kita lebih mahal daripada 1000 ini. Siapa nak Allah beri dia malam ni hajar, special nombor ini sendiri, esok dia mati. Tahu. Nah, nah, dia tak kawan kata buruk pun. Ada umur panjang. Bermakna umur yang paling mahal di dalam kehidupan kita. Dan saya tanya orang-orang kaya, nanti Datuk Seri, 10 orang namanya tersenarai, terkaya di dalam dunia. Nah, ketika dia sakit, dia boleh beli tak kesembuhan? Tak boleh. Nah. Dia boleh beli tak nyawa dia? Tak boleh. Jutawan Afgan mati pada umur 48 tahun. Jutawan di Los Angeles, iaitu mana yang tua punya syarikat besar di Hollywood, mati dalam keadaan kagu 41 tahun umur. Nah, daripada ni tak pergi video kami ni, nampak menunjukkan nyawa kita lebih mahal daripada masjid ini. Nah, buat ni yang kita dah anda kira kan ni. Nah, bahasa dalam kita susah atau susah? Susah di dalam dunia, susah yang sendiri. Susah sebenarnya lepas kita mati. Batu akhirat bermula dengan kematian. Nampak? Al-mautu kiamatun. Faman mata faqamat kiamatun. Awdaman kolam. Mati itu adalah kiamat. Siapa mati, bermula kiamat baginya. Jadi insyaAllah, natijah daripada tazkirah atau kuliah maghrib ini, bukan kita makan untuk mempersedarkan diri kita sendiri. Kita muhasabah kan kita duduk dalam keadaan doa kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, kerana dalam mana orang yang Tuhan dah beri, dia dapat doa kepada Allah. Kita dapat solat isyak lepas lagi, sekejap lagi. Alhamdulillah. Segala puji bagimu. Kerana dalam mana Tuhan tak izin dapat solat isyak dalam keadaan lalai daripada akhirat. Nah, ni. Kalau kita muhasabah, aku banyak buat salah hari ini. Astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Walaupun minum arak 70 trela, membina dengan 80 juta orang pelacur, bermain judi selama 80 ribu tahun dah. Astagfirullahaladzim. Aku minta ampun kepada Allah. At-taibu an-nabi. Habibullah. Siapa yang minta ampun kepada Allah, maka dia adalah kekasih Allah. Ada dua soalan sebelum kita tutup kuliah kita. Betul ke mati lemah dikira mati syahid? Kenapa? Mati lemah, insyaAllah masuk dalam kalangan mati syahid. Tapi bukan mana syahid seperti syahid peperangan. Maksud syahid ialah menjadi saksi kematian yang menyakitkan. Orang lain mati di atas bed, atas katil. Nah, tapi dia susah dalam keadaan nak menyambut tadi. Masuk air dalam baru-baru. Nak bangun tak ni, duduk dalam air. Azab ketika mati, maka Tuhan beri dia satu pahala dalam buku catatan amal. Di akhirat nanti, setelah dibaca segala pahalanya, pahala haji, pahala zakat, pahala jihad, pahala mengaji, pahala zakat, lah kali ada satu pahala, pahala mati lemah. Nampak? Itu maksudnya. Lain dari mati jahit, dia pegang, ada lagi tak mati jahit lagi. Banyak sangat mati jahit. Mati sakit perut, mati beranak, mati timpa bangunan, mati terbakar. Mati yang teruk-teruk. Kembali lori berdosa tipe tak dia patah kepala tubik dulu lepeng mayat sakitlah di pada mati duduk atas ikut agaklah mati dapat pahala syahid dengan syarat orang itu sahih akidahnya yakni beriman. Batu belajar orang baru belajar akidah tauhid mengenal Tuhan mari tengok biarkan dia orang yang berakidah bila berakidah baru dapat keistimewaan kita yang hanya dijanjikan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan terakhir, pegawai minta duit daripada kontraktor kalau tak kasi dia nak sabotah kerja atau tak mau kasi kerja langsung di masa akan datang. Adakah jatuh rasuah dalam hal ini? Apakah hukum jika saya terlibat dengan kerja-kerja seperti ini? Kontraktor dapat kerja, dapat satu projek. Bila dapat projek 10 juta, pegawai-pegawai berkenaan minta habuan. Dia ada mungkin aku nak 50 ribu. Aku nak 100 ribu. Aku nak 1 juta. Kalau tidak, mulai kali ini tak dapat dah. Lain kali aku beli, lain kali aku tidak, tak rekat dah pun. Macam-macam menunjukkan perkara-perkara yang perkara-perkara yang memberi kesan kepada kontraktor itu sendiri. Dia kata jatuh tak ke dalam rasuah. Jawabnya tidak jatuh rasuah seperti itu. Ini jatuh dalam lubang raka itu. Juga mari ahli ni ada ar-rasi wal murtasi minna orang yang berasmi tak rasuah dalam ahli ni ada dunia yang memberi rasuah ada dua jenis yang pertama tak masuk neraka yang kedua masuk neraka yang mana yang masuk neraka dia beri rasuah supaya yang dia buat salah tidak menjadi salah atau hak orang lain dapat kepada dia. Mana beri rasuah yang tidak haram, tidak masuk neraka, dia telah nak mendapat haknya sendiri. Harta dia sendiri. Bangunnya harta dia telah dizolimi. Maka kata pegawai-pegawai yang kalau membayar RM1,000, aku balik harta ini semua. Dia pun terpaksa bayar. Maka hukumnya, dia beri rasuah tidak haram, tidak syarak, dan nak mengembalikan haknya sendiri.